Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladhi marajal bahraini hadha azbun furat wa hadha milhun ujaj. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat inspiratif, sahabat cinta Al-Quran, alhamdulillah kembali kita bersua di radio kesayangan kita, Radio RRI 94,3, dalam gerakan cinta Al-Quran, one day, one ayat, satu hari, satu ayat. InsyaAllah, ayat demi ayat yang masuk ke dalam relung sanubari kita, memperkuat keimanan kita, baik dalam iman dalam hati, iman dalam lisan, dan iman dalam perbuatan. Sahabat inspiratif, sampai kita hari ini di surah Al-Furqan, surah ke-25 di ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi marajal bahrayni hadha 'azbun furat وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وهجرا محجورا. Yang artinya, وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. هَذَا عَزْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْهٌ أُزَاسٌ, yang ini tawar lagi segar dan yang satunya asin lagi pahit. Waja'ala bainahuma, dan Allah menjadikan di antara kedua air yang asin dan tawar itu dinding barzakhon wa hijran mahjura, dan batas yang menghalangi. Sahabat inspiratif rahimakumullah, surah Al-Furqan, surah pembeda. Kita masih masuk pada ayat-ayat tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam semesta, yang dimulai dari ayat 45 sampai saat ini kita di ayat 53. Maka ayat ini juga menggambarkan tentang pembeda, bahwa kebaikan dan keburukan itu persis seperti perbedaan antara air tawar dan air asin yang tidak bisa disatukan. Bahwa antara muara laut dan muara sungai itu terpisah. Bahkan melalui penelitian ilmuwan, sampai titik bawah pun, sedalam apapun muara itu, baik dalam hitungan 1 km dalamnya, tidak akan tercampur antara yang asin dengan yang tawar. Maka dalam tafsir Syarawi dikatakan, wa huwa alladhi marajal bahraini, dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir. Maroja adalah padang rumput asal katanya. Di dalamnya penggembala datang dan keluar dengan sesukanya. Demikian kiranya air antara air yang asin dan tawar itu mengalir sesukanya kemanapun, zigzag, sejauh apapun, di lautan Teluk Meksiko tanpa teratur. Tapi pahamilah bahwa antara yang tawar dan asin itu, ilmuwan pun membuktikan tidak ada persatuan zat di dalamnya. Tidak ada persatuan molekul antara yang asin dan tawar. Sahabat inspiratif mungkin bisa mencoba melakukan observasi di laut-laut terdekat, di dekat tempat tinggal kita, dan kita datangi bagaimana pemisahan antara air yang dari sungai menuju laut, kemudian air yang sudah sampai di laut, akan ada perbedaan rasa walaupun batasnya tidak tampak antara air tawar dan air asin itu. Karena maroja yang dikatakan di sini ibarat padang rumput, memang sesukanya. Jadi kemanapun dia mengalir, sama seperti air dengan minyak yang tidak akan pernah menyatu. Subhanallah, demikianlah kebesaran Allah dalam menunjukkan keilmuan yang pada saat itu mungkin zaman Rasulullah dan Rasulullah sendiri belum membuktikan secara langsung, tapi dengan kekuatan iman meyakini Dan akhirnya ilmuwan saat ini menemukan bahwa memang benar antara teluk darat yang segar dan tawar berbeda dengan teluk yang asin lagi pahit. Dan ini mempunyai faedah-faedah kemanfaatan masing-masing. Sahabat Inspiratif, di studio telah ada Ustadz Dr. Zainal Arifin yang akan menambahkan ruang pembeda mana yang asin dan mana yang tawar itu dalam konteks keimanan kita. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini bagi masyarakat di pantai seperti kata Ustaz Fadli dulu agak susah dimengerti. Karena apa? Karena memang masyarakat sekitar pantai memahami ada istilah dengan air payau. Air payau itu adalah gabungan antara air air yang segar dengan air asin. Maka dikenallah dengan air payau. Agak asin tapi tidak terlalu asin, agak tawar tapi juga tidak terlalu tawar. Sehingga memang kita berpaham seperti masyarakat awam berpaham. Ketika air menyatu dengan air, air asin menyatu dengan air tawar, maka adalah gabungan dari kedua itu. Bagikan air yang dicampur dengan garam, lama-lama akan terasa asin. Bagikan air yang dicampur dengan gula, lama-lama berubah menjadi manis. Bagikan air campur dengan kopi, lama-lama menjadi hitam. Air campur dengan teh, lama-lama menjadi coklat, seperti warna teh. Tetapi rupanya, Al-Quran tidak berkata demikian. Ada pemisah dan ada pembatas. Dan itu secara kasat mata sukar untuk kita pahami. Karena memang terlihat, memang bercampur, bersatu. Tapi rupanya penelitian tidak mengatakan demikian. Molekul-molekul air itu tetaplah seperti sedia kala. Yang asin tetaplah asin, yang tawar tetaplah tawar seperti yang disebutkan oleh Ustadz Fadli. Dan ini benar menurut sains. Itulah keagungan Al-Quran yang menceritakan kepada kita satu fenomena yang Al-Quran telah menetapkannya dan manusia baru menemukannya baru-baru ini. Nah, jauh lebih dari itu, seperti kata Ustaz Fadli tadi, bahwa sebenarnya ini adalah gambaran lain dari bahwa Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah datang yang benar dan akan hilang yang batil. Yakinlah innal batila kana zahuqa, yang batil pasti akan hancur dan binasa. Ini menggambarkan kepada kita bahwa hasrat rohani itu suatu hal yang baik. Sementara hasrat duniawi suatu hal yang kurang baik. Yang baik dan kurang baik ini walaupun bisa dilebur dalam kehidupan kita sebagaimana air payau, tetapi sebenarnya hakikatnya tidak demikian. Yang baik tetaplah baik, yang buruk tetaplah buruk, yang menginginkan semangat keimanan tumbuh akhirnya akan mendapatkan kelompok komunitas dengan semangat keimanan yang tumbuh, dan komunitas yang dengan duniawinya hura-hura di malam tahun baru juga kita akan menemukan komunitasnya sendiri. Artinya walaupun mungkin ada payau, tapi tetap komunitas itu mengkristal dan akhirnya memisahkan yang baik-baik, yang buruk-buruk. Syukran Ustaz Zainal Arifin. Demikian juga tematik dalam kehidupan yang dipaparkan oleh beliau, bahwa tidak ada persamaan ya antara yang baik dan buruk itu. Bagaimana pola kita menjalani, insya Allah kita akan dalam ruang tahun baru Masehi yang kadang-kadang banyak budaya-budaya kemubaziran ya, termasuk pemerintah daerah pusat ataupun masyarakat yang membuang, menghambur-hamburkan hartanya dengan membeli petasan yang mungkin sampai katanya miliaran, ratusan juta. Terkadang kita bingung mengapa kita mengambil langkah-langkah itu. Tapi itulah langkah-langkah yang tawar dan langkah-langkah yang asin, dan tidak bisa digabungkan antara kebaikan dan keburukan itu, dan jelas dan tampak nyata di mana yang asin dan di mana yang tawar itu. Maka kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ciptaan alam Siapa bilang Al-Quran tidak berbicara tentang sains dan teknologi? Dengan ayat ini, nyata secara kimiawi, baik secara fisika, yang dulu belum ada ilmu fisika dan kimia, Al-Quran dengan nyata dan jelas menyatakan molekul-molekul itu ada, bahkan dalam air, dan 3/4 bumi bahkan terdiri dari air, 3/4 tubuh kita bahkan terdiri dari air, dan seluruh makhluk di muka bumi ini lahir dari sebuah molekul-molekul air. Maka daripada itu, sahabat inspirator rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita menjadi pribadi-pribadi pembeda, ya, yang mengetahui mana asin dan mana tawar. Air saja bisa membedakan sifat dan molekulnya. Bagaimana mungkin kita manusia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tawar dan asin itu. Dalam tafsir inflasi dikatakan, pertimbangan yang adil dan baik ialah ukuran yang membedakan antara hasrat rohani dan hasrat duniawi. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.